Qara'na amsi babal masdar. Apa arti amsi? Kemarin. Kemarin ya. Qara'na, kita telah membaca. Kemarin kita telah membaca pembahasan tentang apa mas? Masdar. Al-mansubatu kam, isim mansub ada berapa? Bahasa Arab ya. Khamsata asyar. Al-mansubat khamsata asyar. Isim mansub itu ada 15. Yang pertama al-awwal. Al-awwal apa? Ma huwa al-awwal? Maf'ulun bihi. Al-thani masdar. Wa yusamma, dan dinamakan juga apa? Maf'ulun mutlak. Ya. Isim mansub ada 15. Yang pertama maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Objek. Ya, ringkasnya maf'ul bih adalah objek. Yang kedua masdar. Masdar artinya apa? Isim mansub yang letaknya nomor 3 dalam apa? Tasrif. Dalam tasrif fi'il itu letaknya atau posisinya nomor 3. Apa fungsi masdar atau maf'ul mutlak? Ada 3 ya. Bisa untuk menguatkan, menjelaskan jenis, atau menjelaskan bilangan atau jumlah. Itu salah satu fungsinya. Dari 3 yang ada mesti salah satunya. Taib wal yaum sanadkhulu fi albabi tsalits minal mansubat. Wal yaum apa artinya wal yaum? Hari ini sanadkhulu, kita akan masuk fil babi tsalits, dalam bab yang ketiga. Al-thalith yang ketiga. Fil babi thalith. Minal mansubat. Dari isim-isim yang mansub. Artinya hari ini kita akan masuk pembahasan tentang bab ketiga mengenai isim-isim mansub. Tayyib as-safhatu thaniyatu was-sittun. Halaman 62. Halaman 62. Halaman 62. Qala al-imamu Ibnu Ajurrum rahimahullah babu dharfiz zaman wa dharfil makan. Bab dharfiz zaman wa dharfil makan. Bab yang menerangkan tentang apa? Dharf zaman dan dharf makan. Ya. Kalau dharf zaman artinya apa? Keterangan waktu, zaman, kan waktu ya. Wa dharfil makan, keterangan tempat. Berikan catatan. Dinamakan juga maf'ul fih. Maf'ulun fih. Dinamakan juga maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi. Ya, nama lainnya maf'ul fi. Tapi secara mudahnya begitu, keterangan waktu dan keterangan tempat yang mansub. Yang jelas itu terkait dengan keterangan waktu dan keterangan tempat. Artinya begini, kalau misalkan kita membaca sebuah kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat, mansub, nasab ya. Berarti i'rabnya sebagai apa? Maf'ul fi atau dzaraf zaman atau dzaraf makan. Tapi yang lebih selamat dan lebih mudah kita sebut maf'ul fi. Maf'ul fi. Kadang-kadang kita bingung ini waktu atau tempat ya, waktu atau tempat ya. Nah, amannya maf'ul fi karena maf'ul fi itu mencakup dzaraf zaman dan dzaraf makan. Jadi aman mesti. Ada beberapa bentuk dzaraf yang di situ memungkinkan waktu dan memungkinkan tempat. Kan ini kalau jelas waktu sih nggih monggo disebut dzaraf zaman, atau jenengan sudah yakin oh ini keterangan tempat ini langsung disebut dzaraf makan pun bagus. Tapi kalau bingung, maf'ul fi. Tayyib. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, babu dharfi zaman wa dharfil makan. Bab yang menerangkan tentang dharf zaman dan dharf makan. Kedua-duanya disebut dengan maf'ulun fi. Qala rahimahullah, dharfuz zaman. Dharfuz zaman. Dharf zaman huwa adalah ismuz zaman. Isim zaman. Zaman itu artinya apa? Waktu. Artinya isim yang menunjukkan waktu. Keterangan waktu. Al-mansub. Mansub. Bitakdiri fi. Dengan mentakdirkan fi. Fi itu artinya pada atau di. Karena menjelaskan keterangan waktu, maka harus ada keterangan apa? Di atau apa? Pada. Ya. Nahu apa artinya nahu? Contoh, ini mudah. Karena terkait dengan arti. Al-yawma apa artinya? Pada hari ini. Al-yawma itu artinya hari ini. Today. Iya, cuma ditakdirkan saja. Artinya seolah-olah, seakan-akan, eto-eto-e. Kan itu. Dikasih keterangan fi dalam mengartikan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan bitakdiri fi dalam mengartikan. Kalau cara mengartikannya seakan-akan kita mengatakan fil yaum pada hari ini. Al yaum apa bahasa Inggrisnya? Today. Bahasa Jawa ini pun dinten menika. Kemudian walailata. Al-lailata mansub sebagai dharf zaman maf'ulun fi. Apa artinya al-lailata? Malam ini. Bukan tadi malam, tapi malam ini. Ini malam. Ini malam. Iya, ini malam. Malam ini. Bahasa Inggrisnya tonight. Kan itu. Jawi ini pun mangke ndalu. Oh, ndalu menika. Ndalu menika. Malam nanti loh. Bukan tadi malam, nanti. Makai ndalu ya bener saya, saya orang Jawa. Wah, lagi sinau bisa nih segala ya. Nggih, Bapak mau nggih. Jadi al-lailata makai ndalu. Kalau ndalu menika tadi malam kan? Last night kalau itu bahasa Inggrisnya, bukan tonight. Bahasa Imin kelihatan ini. Bapak mau ya. Berikutnya wa ghudwatan. Ghudwatan. Ghudwatan itu ada keterangan catatan kaki nomor 5. Ghudwah itu dari sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ah, Jawa ini pun apa ini? Bar subuh. Oh, bar subuh. Luha lain lagi. Nanti ada luha. Saniki ya nggih. Ghudwah itu begini. Apa? Kasih keterangan aja. Itu ada keterangan nomor 5 itu. Min sholati subhi ila tulu' syamsi. Dari sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kalau malam, dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Bahasa Indonesia-nya apa coba? Dari sholat subuh sampai matahari terbit. Pagi hari jam 9 pun bahasa Indonesia pagi. Ini khusus dari sholat subuh sampai terbitnya matahari. Wow, duk-duk. Ah, iya. Bisa kita tambahkan dalam kamus bahasa Indonesia itu. Wodak-wodak-wodak. Gimana? Ah, sampai terbitnya matahari ya, Mas. Jadi ghudwah itu ada rentang waktunya. Tapi saya yakin sebenarnya dalam bahasa Jawa ada. Gimana Bapak mau nggih? Wodak-wodak itu ya niku. Oke, mboten nih. Ah, repet-repet. Itu kalau bahasa lendah pripun Pak Imam? Ini bahasa Sentolo utuk-utuk. Bahasa Serandaan repet-repet. Bahasa lendah pripun? Omon-omon. Ah, ngapaknya kepriwe nggih, ngapake? Jan. Kepriwe Pak Dirusman? Hah? Uput-uput lho. Omon-omon, uput-uput, utuk-utuk, repet-repet. Intinya emang ada pengulangan di situ. Isuk banget lah. Ya, berikutnya. Wa bukratan. Bukratan. Bukratan wa asila. Jadi di situ diterangkan bukratan itu awwalun nahar min tulu'il fajri. Jadi bukratan itu dimulai dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar, tapi waktunya lebih panjang. Kalau tadi kan dari sholat subuh. Kalau ini dari terbitnya apa? Fajar. Sampai tengah siang. Sampai pertengahan siang. Iya, sampai sebelum zuhur lah. Berikutnya, wasaharan. Nah, ini sudah jelas, sudah jadi bahasa Indonesia. Saharan, waktu apa? Sahur. Jadi sesaat sebelum apa? Fajar. Wa ghadan, besok, tomorrow. Ghadan itu tomorrow. Tomorrow, sesok setomorrow. Datang. Ghadan. Artinya apa tadi ghadan? Besok. Wa atamatan. Atamatan itu sepertiga malam pertama. Atamah sepertiga malam pertama. Sepertiga itu dihitung dari apa? Terbitnya mata. Oh, kok terbitnya matahari? Tenggelam. Dari apa? Tenggelamnya matahari. Sunrise atau sunset? Sunrise. Sunsae pokoknya. Sunrise apa sunset? Sunset. Sunset. Jadi sejak matahari tenggelam dihitung sampai terbitnya matahari, sampai terbitnya fajar dibagi tiga, kan gitu ya. Nah, sepertiga yang pertama namanya apa? Adamah. Sepertiga yang pertama adamah. Maka sholat isya itu juga biasa disebut dengan sholat adamah. Nomor 10. Wasabahan. Sabahan. Awalun nahar, pagi. Awalun nahar, pagi. Berikutnya wa masaan. Masaan itu min zawali syamsi ila nisfil lail. Dari matahari tergelincir sampai tengah malam. Dari matahari tergelincir artinya dari sholat zuhur sampai pertengahan malam itu masa. Iya. Gondoyoni. Oh, ya. Sampai tengah malam itu Gondoyuni. Gondoyani. Titiyoni. Apa ya? Kalau Handayani Gunung Kidul. Handayani itu artinya gunung bagian selatan. Bahasa dalang ya. Kalau mau jadi wong Sembodo ya jadi wong Sleman. Nek sing urung menikah memang paling bagus tinggalnya di Klompogo. Biar finangun. Setelah menikah baru mari kita sama-sama pindah ke Jogja sebab berarti nyaman. Nek arep buka usaha ning Bantul, Pak. Projo Taman Sari. Kalau sudah mulai sedikit-sedikit apa? Sedikit-sedikit mulai putus asa pindah Surabaya aja, Pak. Karena sana slogannya itu rawe-rawe rantas Semarang Malang Putuh. Bonek kok ya. Nah, iya. Kalau kemarau ke Bogor, Pak, kota hujan. Hah? Ponegoro kok dipakai di sana ya? Oh. Masaan itu begitu ya, dari tergelincirnya matahari waktu sholat zuhur itu sampai kapan? Tengah malam. Yang jelas ini semua keterangan waktu. Arabi pun warfuz zaman. Atau nama yang lain apa? Maf'ulun fi. Wa abadan, apa artinya abadan? Selamanya. Kekal. Forever. Kalau bahasa Jawanya? Bahasanya selamanya. Untuk yang akan datang. Bukan sakjeke. Sakjeke kan selama ini. Pripun Mbah Momo? Selamanya. Saklawase. Saklawase okay. Aku tresno kowe saklawase. Ada Mas Bayu enggak? Mas Bayu ampun laporan nggih. Taib wa nek wis lawas bubar. Wa abadan wa amadan. Amadan sama artinya dengan abadan, selamanya. Enggak. Sama. Bedanya apa tulisan? Kalau artinya sama, maka diterangkan itu nomor 14 dan nomor 13 wa huwa mithlu abadan. Jadi memang sama dengan abadan. Artinya apa? Sama. Jadi kalau mau ingin ditaukidkan, diperkuat, pokoknya abadan, amadan, saklawase. Dalam? Bakok, iya, bisa juga. Tidak masuk. Nggih. Berikutnya wahinan. Hinan itu artinya saat. Kapan sesaat itu? Ya, pokoknya sesaat. Sauntawis. Dilu. Utuk-utuk, repot-repot, umun-umun. Sak kedeping, sekejap mata itu. Cetik. Sak kedeping nitro, Pak. Nama kedep. Nama lengkap kedep nitro. Oke, tuna netra itu berarti ya. Itu dari bahasa Jawa itu. Sansekerto. Nah, itu tuna netra. Iya. Iya kan? Berarti kan bahasa kita itu bicara kan bicara rungu ayo bahasa Jawa itu ya. Wama asbaha dzalik, apa artinya wama asbaha dzalik? Dan lansak panunggalanipun. Berikutnya qala al imam Ibnu Ajurum rahimahullah, ini yang disebutkan bukan semuanya nggih, hanya beberapa contoh. Qala rahimahullah wa dzarful makan huwa ismul makan al-mansubu bitakdiri fi. Terjemahkan dzaraf makan, keterangan apa tempat. Huwa yaitu isim apa ismul makan, isim yang menunjukkan tempat. Al-mansub yang mansub bitakdiri fi, dengan mentakdirkan fi saat menerjemahkan. Apa artinya fi? Di, pada, dan seterusnya. Yang membedakan apa? Cuma satu kata, al-makan dan az-zaman. Nahwu contohnya, katusto, amama, di depan, kan itu, di depan, in front, depan, ngajeng, ye. Wakhalfa, belakang, di belakang, winging. Behind, kalau bahasa Inggrisnya. Kudama, sama dengan amama. Apa artinya amama tadi? Di depan, sama dengan kudama. Kudama, amama, sama. Maka keterangan nomor 4 itu wahuwa bima'na amama. Okay. Kudama, muqaddimah. Kan depan, okay? Wawara'a. Wara'a sama dengan khalfa. Apa artinya? Wara'a, belakang. Sama dengan khalfa. Wahuwa bima'na khalfa. Amama depan, khalfa belakang. Setelah itu ke depan lagi, kudama. Terus mundur kemudian, wara'a. Wafauqa, atas. Nginggil. Nginggil. Watahta, ngandap bawah. Fauqa atas, tahta bawah. Inda, di samping, di sisi. Ini perlu kita perhatikan. Coba nomor 8 ini untuk inda ini. Catatan kaki nomor 8 kita baca sedikit saja. Catatan kaki nomor 8. Wahuwa ismun lil makanil qarib. Inda itu isim untuk menunjukkan tempatnya dekat. Selama ini mungkin diterjemahkan samping. Padahal di depannya pun disebut apa? In, inda. Di belakang juga bisa disebut apa? In, inda. Jadi misalkan al-kitabu indi, kitab itu ada padaku, di sampingku, di dekatku. Kita selama ini kan seringnya menerjemahkan apa? Di sisi dan di samping. Tapi yang benar adalah lil makanil qarib. Tempatnya dekat, walaupun tidak di sampingnya, bisa dikatakan apa? In, inda. Tayyib. Qala rahimahullah wa ma'a. Ma'a artinya bersama. Bersama. With. Berikutnya iza'a. Berhadapan. Nisnya face to face. Gitu? Hah? Muwajaha, bermuwajaha nggih. Bertatap muka. Iya. Masih melentung itu. Kalau bertatap muka benjut. Ini kesentuh pelan-pelan, Pak. Salawas ini apa? Wa iza'a artinya apa? Wa iza'a berhadap-hadapan. Hidza'a dekat. Hidza'a artinya dekat. Tilqa'a juga sama, berhadap-hadapan atau menghadap. Huna, di sini. Here. Tulisannya here. Artinya di sini ya. Here. Hunaka, there. Di sana, there. Wonten mereka, wonten mriki. Iya. Wa thamma, thamma artinya di sana. There. Iya. Wama asbaha dzalik, lan sak panunggalanipun. Wama asbaha dzalik dan yang semisalnya. Fauqa atas meja atas karung. Apanya? Yang jelas untuk menunjukkan di situ keterangan ismun lil makanil ali, untuk menunjukkan tempat yang tinggi. Jadi selama itu tinggi disebut dengan fauqa. Gitu. Kalau ala termasuk huruf jar. Walaupun artinya menunjukkan apa ketinggian, tapi kategorinya masuk huruf jar. Begitu nggih? Ya. Jadi kalau ala itu huruf, kalau yang kita bahas ini apa? I, isim. Itu yang membedakan. Jadi kesimpulan pelajaran kita pagi hari ini, isim mansub yang keberapa ini? Ketiga. Karena yang pertama maf'ul bi, yang kedua maf'ul mutlak. Nggih, maf'ul mutlak. Nomor tiga maf'ul fi. Nomor tiga maf'ulun fi. Maf'ul fi itu mencakup dua hal, keterangan waktu dan keterangan tempat. Keterangan waktu, nama lainnya dzaraf zaman. Keterangan tempat, nama lainnya dzaraf makan. Jadi kalau misalkan kita membaca keterangan waktu, keterangan tempat, dan mansub, jangan lupa, harus mansub. Kalau marfu atau majrur, bukan lagi maf'ul fi. Bukan lagi maf'ul fi. Kan gitu. Misalkan saya mengatakan, jiktu fis sabah. Jiktu, saya datang fis sabahi. Pada waktu pagi. Nah, as-sabahi kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya apa? Marfu, mansub, majrur? Majrur. Karena ada huruf jarnya fi. Tapi kalau saya mengatakan jitu sabahan, saya datang waktu pagi. Jitu sabahan. Sabahan kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun fi atau dzaraf zaman. Dados kedah mansub, menawi mboten mansub, berarti disesuaikan. Kan gitu. Kalau apa namanya sebelumnya huruf jar berarti jar majrur, kan begitu ya. Kalau dia menjadi objek ya berarti sebagai maf'ulun fi dan maf'ulun bih dan seterusnya. Artinya sama. Artinya sama disesuaikan dengan konteks kalimat tentunya. Begitu nggih. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Pakai ala boleh, pakai fauqa juga boleh. Kan itu. Alkitab, fauqal maktab. Enggak ada masalah. Nggih. Yang jelas kita yang berbicara faham, lan ingkang mireng nggih sami faham. Liwon. Kalau summa termasuk huruf napa? Summa huruf ataf. Kalau di sini thamma. Fa-nya dipun fathah. Nggih. Thamma. Menawi dipun lomah, lebet huruf a ataf. Menawi di fathah berarti masuk huruf masuk isim makan, masuk isim makan, dhorof makan. Wallahu alam bisawab, cukup insyaallah. Jumlah halamannya terus berkurang. Jumlah halaman terus berkurang. Ini sebenarnya kalau dihitung pertemuan tinggal 11 pertemuan lagi. Bukan sebulan lagi, tapi 11 pertemuan lagi. Hal, tamyiz, kemudian istitsna itu nanti 2 hari. Kemudian isim la sudah 5, munada 6, maf'ul min ajrih 7, maf'ul ma'ah 8. Isim yang mansub sehari ini rampung. Isim majrur, apanya? Badal kemarin? Belum. Ya nanti diakhirkan enggak apa-apa. Nggih. Digawe penak mawon. Nggih. Gitu. Jadi ya ditargetkan 2 minggu lah, enggak usah terlalu lama. Setelah itu kita latihan 2 minggu, baru liburan lagi 2 hari kan gitu. Gitu. Nanti kalau liburan terlalu lama ndane ingat. Toreng lagi. Toreng boleh tapi yang dekat-dekat aja. Kemarin pada usul Suralaya. Suralaya kan cuma 20 menit dari